Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, waktu luang, kesempatan. Di antara salah satu bentuk syukur kemanfaatan ataupun penggunaan waktu luang adalah kita tafaqquh fid din. Pada pertemuan sebelumnya, dari pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah dengan syarah li fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, telah kita bacakan tentang usulus sunnah indana. Di antara prinsip-prinsip, pokok-pokok akidah yang diyakini oleh beliau dan juga tentunya oleh para ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang pertama yang beliau ajarkan dan yang juga beliau yakini adalah berpegang teguh kepada ajaran sahabat. Seorang berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Di prinsip tersebut, asy-syarih yaitu Syekh Rabi menyebutkan khilafan li ahlil bidah. Jadi prinsip ahlus sunnah dalam beragama berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, berbeda dengan ahlul bidah. Berbeda dengan ahlul bidah, di mana barakallahu fikum menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang memang tidak sejalan dengan apa yang dijalani para sahabat. Mereka tidak sejalan dengan yang dijalani oleh para sahabat. Mereka membenci tariqatu as-sahabah. Karena itu barakallahu fikum, para ulama atau ahlul ilmi menyebutkan di antara salah satu pembeda antara ahlul bid'ah dengan ahlu sunnah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hubbul ansar, cintanya seorang kepada ansar, tanda apa? Keimanan. Hubbul ansar itu tanda keimanan. Wabughdul ansar tanda kenifakan. Dan ini terus ternyata berlanjut. Pembeda antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah ialah tolok ukurnya cintanya seorang dan membencinya seorang kepada sahabat. Kalau cinta kepada sahabat dan mengikuti jalan yang diajarkan sahabat, menunjukkan mereka apa? Ahlus sunnah. Tapi dengan benci, Dengan memusuhi menunjukkan mereka apa? Ahlu al-bid'ah. Dan yang paling nampak adalah dari kalangan Rafidhah. Nanti akan disebutkan di antara kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula sekian banyak para sahabat itu sudah berlalu, di antaranya Rafidhah yang muncul pertama kali. Sebagian ulama menyebutkan su'ilatil Yahud. Orang-orang Yahudi itu ditanya. Orang-orang Yahudi mereka ditanya. Pertanyaan yang diajukan kepada mereka ialah, manhum khairu ahli millatikum? Manhum khairu ahli millatikum? Siapa orang yang paling mulia dari kalangan orang-orang yang mengikuti agama kalian? Siapa yang terbaik? Yahudi ditanya, yang terbaik dari kalangan siapa? Dari kalangan kalian itu siapa? Mereka menjawab, ashabu Musa, pengikut Musa. Coba perhatikan di situ. Jadi kalau Yahudi ditanya, siapakah orang yang terbaik dari kalangan kalian menurut agama kalian? Pengikutnya Nabi Musa, berarti apa? Sahabat-sahabatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pengikutnya Nabi Musa. Wa su'ilatin Nasara, adapun Nasara juga ditanya, man hum khairu ahli millatikum? Nasara ditanya, siapakah orang yang terbaik dari kalangan orang-orang yang beragama seperti agama kalian? Kata mereka, Hawari Isa, pengikutnya Isa, sahabat-sahabatnya Isa alaihissalam. Berarti apa? Yahud wa Nasara itu menjunjung tinggi pengikut. Pengikutnya Nabi Musa dari kalangan Yahud, dan dari kalangan Nasara menjunjung tinggi pengikutnya Nabi Isa. Wa su'ilat ar-rawafid, Rafidah ditanya, man hum syarru ahli millatikum? Siapa yang terjelek? Siapa orang yang terjelek dari mereka itu yang menurut agama kalian? Qalu sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. Coba bedakan. Jadi kebencian mereka terhadap sahabat Nabi sampai seperti itunya. Kalah penimbangannya dengan orang apa? Yahud dan orang Nasara. Yahudi menjunjung tinggi sahabat Isa, sahabat Musa. Nasara menjunjung tinggi sahabatnya siapa? Isa, yaitu pengikutnya Isa alaihissalam. Rafidhah ditanya, siapa yang terjelek? Orang yang terjelek, orang-orang yang mereka itu hidup dalam beragama dan mengikuti agama kalian. Kata mereka, ya, yang terjelek menurut kami sahabat Nabi. Makanya mereka mencela sahabat Muawiyah, Aisyah, dan yang lainnya. Sehingga di sini barakallahu fikum, poin yang pertama yang menjadi tolak ukur, barometer untuk membedakan seorang itu sunni salafi dan bukan sunni salafi adalah qauluhu atamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, poin yang pertama. Sejauh mana keberadaan seorang itu dalam berpegang teguhnya terhadap ajaran siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Kita ini juga manusia, kita juga kaum laki-laki, mereka juga kaum laki-laki. Kita bisa berijtihad, mereka juga bisa berijtihad. Kita bisa berpendapat, mereka juga bisa berpendapat. Artinya kalau mereka boleh berpendapat, kita juga diperbolehkan berpendapat, begitu. Jadi menganggapnya sama. Menganggapnya sama antara kita dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di sini barakallahu fikum ada poin yang penting dalam tamasuk bima kana alihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang mahabbatus sahabah. Sejauh mana kecintaan seorang terhadap para sahabat Nabi dan ittiba'u manhajihim dan mengikuti manhaj mereka sejauh mana. Itu menjadi tolak ukur. Orang itu walaupun baik, orang itu walaupun dinilai dari sekian sisi, ya mungkin muamalahnya, kemudian apa istilahnya bahasa dia dalam berbicara dan seterusnya, tapi kalau sampai mencela, mengkritisi satu sahabat saja jatuh, kan demikian. Fa barakallahu fikum, ini penting apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, perkara prinsip. Di antara prinsip yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah adalah at-tamassuk bima kana alihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, qala rahimahullah wal iqtida'u bihim. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Berpegang teguh dengan ajaran mereka dan mengikuti mereka. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sahabat itu manusia, bisa benar, bisa salah? Naam. Para sahabat adalah manusia juga, bahkan para nabi, para anbiya, para rasul juga manusia. Kemudian barakallahu fikum, kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan manusia kurun demi kurun, generasi demi generasi, zaman demi zaman, daerah satu dengan daerah yang lain tentunya di situ mengalami fase, mengalami perbedaan. Sebagai contoh, disebutkan bahwa di masa diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai kurun diutusnya Nabi Nuh, itu awal-awalnya agama mereka satu di atas apa? Millah al-Hanifiyah. Kemudian mulai bermunculan kesyirikan, mulai bermunculan barakallahu fikum peribadahan kepada selain Allah, maka diutus Nuh alaihissalam. Kaum Nuh, demikian pula diutus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya dari kalangan para anbiya. Karena itu Nabi mengatakan apa? Menyebutkan, وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلًا وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Kadang seorang Nabi diutus di satu negeri yang menyertainya hanya satu orang. Ada yang dua, bahkan ada yang tidak ada satupun yang menyertai. Sama. Waktu demi waktu, kurun demi kurun, masa demi masa, ya. Awal-awal Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus sebagai Nabi dan masih berada di kota Makkah, sedikit. Berkembang dengan pesat ketika beliau hijrah ke Madinah. Mulai ada kekuatan melakukan perluasan daerah, lebih-lebih setelah apa? Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Semakin menyebar Islam dalam waktu yang singkat, 13 tahun. Perkembangan yang luar biasa, daerah-daerah terjangkau. Nah, bahkan termasuk barakallahu fikum nikmat yang luar biasa, Islam berkembang di kota Makkah, Madinah dan daerah sekitarnya sampai ke negeri kita. Kan begitu. Jauh kan? Orang mungkin tidak masuk akal. Kok sampai bisa kesini agama Islam? Kan begitu. Baik. Kemudian masa demi masa atau didapatkan di sana masa-masa gemilang, masa kejayaan, masa yang luar biasa. Kan begitu ya. Jayanya Islam. Kadang didapati masa di situ surut. Bahkan di satu daerah hampir-hampir tidak ada dikumandangkan suara azan. Tidak diadakan lebih-lebih kajian ya. Sholat berjamaah pun kadang sepi atau dikatakan hampir-hampir tidak ada. Namun barakallahu fikum, seiring waktu, seiring zaman, begitulah Allah menghendaki. Orang-orang yang Allah pilih ya. Ya mohon maaf ya kalau mungkin bercerita dulu di awal-awal di sini ya. Tahun-tahun 20 tahun yang silam, berapa jumlah santri, berapa jumlah ikhwan, kan begitu. terus berkembang, terus berkembang. Salafiyun di Indonesia pun demikian. Dulu kita mau singgah di satu tempat, kira-kira ketemu siapa? Bingung. Sekarang kita juga bingung. Bingungnya bagaimana? Ketika diampirkan, banyak yang ngampirkan, kan begitu ya? Kalau dulu bingung mampir ke tempat siapa, sekarang Masya Allah setiap daerah itu banyak yang pengen ngampirkan. Silakan bermalam tempat kami, silakan singgah tempat kami. Bingung, mana yang mau dipilih? Dulu kita bingung, besar risalah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam dalam hal ini. Kemudian para sahabat, kan begitu ya. Makanya orang aneh kalau sampai mengesampingkan sahabat, menghina sahabat, mencela sahabat, atau jalan menurut maunya. Saya mau beragama, saya bisa baca Quran, saya bisa bahasa Arab, saya bisa mentafsirkan semua saya sendiri. Saya tidak perlu dengan apa yang dikatakan sahabat fulan. Subhanallah. Ya tidak mungkin. Karena ini merupakan prinsip berpegang teguh dengan ajaran sahabat dan mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Ini menjadi tolak ukur. Qala asy-syarih, qala al-iqtida'u bihim ay al-iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mengikuti sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hum al-qudwa wa hum al-uswah, mereka itu orang-orang yang diikuti, mereka itu orang-orang yang diteladani, mereka itu orang-orang yang jadi panutan. Nah, qala wa yushiru ila al-hadis. Kemudian barakallahu fikum, ucapan ini, ucapan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, isyarat yaitu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga dengan sunnah bagaimana Nabi memilih, membatasi tentang orang-orang yang menjadi pemuka dari kalangan para sahabat. Siapa itu? Al-khulafa ar-rasyidin, para khulafa yang mereka itu rasyidin al-mahdiyin, rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa khalifah di sini? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar atau Utsman atau Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kan begitu disebutkan. Karena sahabat betul banyak, tetapi ada sahabat-sahabat yang diistilahkan dengan apa? Kibaru as-sahabah. Orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang dikedepankan, orang-orang pilihan. Sahabat-sahabat Nabi, khulafa ar-rasyidin. Qala 'addu 'alaiha bin nawajib. Pegang kuat-kuat dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati atas kalian dari perkara membuat perkara baru dalam agama ini, mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Baik, sebelum kita melanjut tentang hal ini, pada qauluhu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Di sini barakallahu fikum terdapat tentang qauluhu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dalil yang cukup jelas, rujuk ila kibari al-ulama. Seorang untuk merujuk kepada kibar ulama. Yaitu dari qauluhu khulafa ar-rasyidin. Rujuk ila kibari al-ulama. Kemudian, kalau Nabi berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Apakah Nabi menutup pintu kalau mengikuti sahabat yang lain? Tidak. Tapi ini ada isyarat. Isyarat rujuk kepada kibar ulama. Terus bagaimana seorang merujuk kepada baqiyatus sahabat? Di sana masih banyak sahabat. Ke Abi Hurairah, Ibni Abbas, kemudian Jabir, kan begitu ya. Abu Musa al-Asyari. Nah, sekian banyak sahabat-sahabat yang dikatakan al-mukthiruna fir riwayah. Mereka orang-orang yang dalam periwayatannya dari Nabi itu ribuan hadis. Nah, bagaimana? Hal itu tidak bertolak belakang. Hanya Nabi SAW mengedepankan dalam perihal kepada kibar ulama, kibar sahabah, kan begitu ya. Kibar ulama, kibar sahabah. Karena dalam mencontoh, meniru, menjadikan sahabat sebagai teladan, itu yang pertama tentang qauluhu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Jangan berseberangan. Jangan berseberangan dengan sahabat-sahabat yang aku sebutkan sebagai sahabat yang terkemuka, yaitu para khalifah. Naam. Artinya, barakallahu fikum, kalau seorang sudah tidak menghiraukan Abu Bakar, kan begitu ya. Rafidho kan apa? Mencela siapa? Ya Abu Bakar, kan begitu ya. Ya mencela Umar, ya mencela Utsman, kan begitu. Sahabat-sahabat yang dibidik, sahabat-sahabat yang dicela. Kalau sudah kelasnya Abu Bakar yang Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, terus sahabat yang mana yang tersisa yang akan mereka jadikan sebagai pegangan dalam agama? Kan demikian. Kalau sudah Abu Bakar yang dicela, terus bagaimana sisa sahabat? Kan begitu. Lebih-lebih lagi, kalau Abu Bakar saja sudah tidak masuk dalam nominasi mereka, maka tidak ada lagi apa sahabat yang akan mereka jadikan sebagai pijakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sabiquna al-awwalun. Orang-orang yang mereka itu sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang bersegera dan awal-awal masuk Islam. Dari siapa? Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun. Dan juga barakallahu fikum, orang-orang yang mereka itu mengikuti bai'atul ridwan. Mengikuti bai'atul ridwan. Yang dimaksud dengan sabiqunal awwalun. Yaitu orang-orang yang mereka itu menginfakkan hartanya. Yaitu orang-orang yang alladhi anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Dan mereka ikut perang. Berbeda dengan orang-orang yang mereka itu menginfakkan hartanya. Dan juga barakallahu fikum apa? Berperang tetapi mim ba'du. Setelah adanya Fathu Mekah. Mim ba'dil fath dan waqatal. Dan mereka juga ikut perang. Nah, itu berbeda. Karenanya barakallahu fikum, mereka baqiyatu sahabat, artinya sabiqunal awwalun, sahabat itu banyak. Tapi ada rasyidun, ada khulafa ar-rasyidin, ada sabiqunal awwalun, kan begitu ya. Ada orang-orang ashab bai'atu ridwan. Ada orang-orang yang ikut dalam perang apa? Perang Badar. Dan yang lainnya tidak sama derajatnya. Hanya saja barakallahu fikum bahwa mengikuti semua sahabat adalah ciri. Tetapi sahabat satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau orang ditanya siapa yang paling faqih di kalangan para sahabat, ya Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Fa barakallahu fikum, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai seorang kemudian lari atau berlepas diri daripada thariqatu as-sahabah. Kemudian juga qaulu ta'ala pada Al-Baqarah ayat yang ke-137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman dengan apa? Jika kalian beriman kepada apa yang kamu telah beriman padanya, yaitu sahabat. Kalau kalian beriman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Jadi kalau kalian beriman dan keimanan kalian, akidah kalian, tauhid kalian, keyakinan kalian, kualitas ataupun cara berimannya, pemahamannya, bimithli ma amantum bihi, seperti sebagaimana yang kalian telah beriman padanya. Para sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita pun ingin bagaimana dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya mengikuti cara yang bagaimana para sahabat. Makanya dibentangkan dalam kutubul aqidah, dalam kutubul tauhid, nukilan-nukilan kadang ucapan-ucapan para sahabat. Baik. Faqadih tadau, maka kalian telah berada di atas petunjuk. Kemudian fa'intawallau fa'innamahum fi shiqaq. Namun kalau kalian berpaling sungguh, mereka berada dalam kondisi yaitu jauh atau kepada permusuhan. Seandainya mereka berpaling dari jalan yang kamu jalani, fa innamahum fi shiqaq, yaitu ingin memecahkan diri. Tidak sama, berbeda dengan yang dilakukan sahabat. Kan begitu. Kalau sampai mereka mengingkari, sampai mereka berpaling dari cara-cara yang kalian lakukan, wahai para sahabat Nabi, Allah mengatakan, fa'innamahum fi shiqaq. Mereka berada pada permusuhan. Di sini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagai tolak ukur, barometer. Keimanan kalian itu diukur bagaimana dengan cara berimannya para sahabat. Kalian mencari hidayah, bagaimana para sahabat mencari hidayah. Kalian beriman, bagaimana kalian beriman, sebagaimana para sahabat. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullah. Qala wa kadzalika hadithu al-firqatin najiyah. Al-firqah itu dengan mengkasrah fa, bukan al-furqah. Wa kadzalika hadits al-firqatin najiyah, dan juga muallif mengisyaratkan dengan hadits al-firqah an-najiyah. Al-firqatun najiyah, najiyah summiyat bin firqatin najiyah najat, karena mereka selamat, firqah yang selamat, najat minal bidah wal ahwa wadh-dhalalat, mereka selamat dari kebidahan, mereka selamat dari hawa nafsu, mereka selamat dari kesesatan. Itu di dunia. Wa fil akhirati, dan di akhirat, najat min azabillah. Kalau di akhirat mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara yang mengandung kelaziman. Siapa yang Allah selamatkan di akhirat dari azabnya, maka di dunianya dulu selamat dari kebidahan, hawa nafsu dan kesesatan. Siapa yang mengupayakan waktu di dunianya menyelamatkan diri dari kebidahan, dari kesesatan, dari hawa nafsu, bi'idnillahi azza wa jal, dia akan diselamatkan oleh Allah dari azab di akhirat kelak. Kan begitu. Namanya al-firqah an-najiyah. Qala wa kadzalika hadits al-firqatin najiyah. Hinama akhbara ar-rasul, ketika Rasul mengkhabarkan an hadil ummah sataftariku ila 73 firqatan. Nabi mengkhabarkan, dan ini tentunya termasuk sebagai tanda-tanda kenabian dan bukan meramal. Bedakan kalau Nabi mengatakan tentang sesuatu di zaman beliau akan terjadi demikian-demikian, itu bukan meramal, tetapi tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Dan tanda-tanda kenabian, barakallahu fikum, dalalatun nubuwwatihi, tentang bahwa beliau Nabi, ya di antaranya memberitakan tentang sesuatu. Perkara yang akan terjadi, dan itu bukan bermakna Nabi mengetahui perkara gaib, tapi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita fahami. Jadi kalau Nabi mengkhabarkan tentang berita-berita yang akan datang dan terjadi, itu namanya bukan meramal. Dipahami ya? Beda dengan orang ya, kadang tidak sholat, tidak menampakkan ibadah, kok mengkhabarkan tentang sesuatu kok terjadi, itu namanya apa? Meramal ya. Tidak keluar mungkin dari dukun atau barakallahu fikum ya tukang ramal. Naam. Kemudian qala sataftariku hadhi sataftariku ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan Nabi mengatakan semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Semuanya diancam kecuali satu. Kemudian Nabi mengatakan atau qalu man hiya, para sahabat bertanya siapa golongan tadi? Satu yang dikecualikan daripada 73 tadi siapa? Qala ma ana alihi wa ashabi. Maka Nabi SAW mengatakan siapa saja yang berjalan dalam agamanya seperti yang aku jalani. Pada sebagian riwayat, ma ana alihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang dalam beragama setelah masaku lewat jauh, mungkin 40 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun setelah wafatku, tetapi mereka beragama seperti aku berjalan di hari ini dan para sahabatku. Sebagian ulama menyebutkan bahwa riwayat yang ma'ana alihi wa ashabi dikatakan riwayat dhaiful isnad. Riwayat terjadi kelemahan pada sanad. Namun Syekh Al-Albani mensahihkan ataupun menghasankan tentang tambahan ini, yaitu qauluhu ma'ana alihi atau ma'ana alihi wa ashabi, ma'ana alihi al-yaum wa ashabi. Baik, tetapi maknanya sahih. Maknanya betul. Siapa mereka itu yang selamat? Kelompok yang selamat siapa? Orang-orang yang mereka dalam menjalankan agamanya seperti yang aku jalani hari ini dan para sahabatku. Baik. Beberapa poin yang perlu di situ untuk kita fahami. Yang pertama adalah qaulu hadil ummah. Anna hadil ummah, yaitu al-ummah. Siapa yang dimaksud? Dalam hadis ini, Nabi mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ahlul ilmi menyebutkan bahwa umat Muhammad itu ada 3. Yang pertama, atau setelah bi'tsatun Nabi, umat ini setelah diutusnya Nabi, terbagi 3. Yang pertama, ummatu al-ittiba'. Yang pertama, ummatul ittiba'. Yang kedua, ummatul ijabah. Yang kedua, ummatul ijabah. Yang ketiga, ummatul da'wah. Jadi, umat manusia setelah diutusnya Nabi, umat hadil ummah, umat ini, setelah diutusnya Nabi, ada 3 macam. Ummatul ittiba', ummatul ijabah, dan ummatul da'wah. Kita lihat pada masing-masingnya. Siapa ummatu al-itiba? Humul ladhina iqtadaw qawlan wa fi'lan wa aqidatan wa manhajan wa ila ghairi dhalik bin nabi SAW wa ashabihi. Yang dimaksud dengan ummatul itiba, umat yang mengikuti, pengikut nabi, ialah umat yang mereka itu menjadikan ataupun mengikuti orang-orang yang mengikuti dari sisi ucapan, perbuatan, akidah, manhaj dan yang lainnya dengan apa yang Nabi ajarkan. Mereka-mereka yang mengikuti ajaran Nabi, baik ucapannya, kemudian perbuatannya, akidahnya, manhajnya, dan juga apa yang diajarkan para sahabat. Itu namanya apa? Ummatu al-ittiba. Berarti lebih khusus. Yang kedua, ummatul ijabah. Umat yang mengkabulkan, menerima dakwah Nabi. Mereka adalah hum mutlaqul muslimin. Mereka adalah orang-orang muslim secara mutlak. Umumnya, umumul muslimin. Muslimin kan menerima. Contohnya misalnya, kaum muslimin yang mengaku saya Muslim. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kan menerima. Menerima. Baik. Mereka adalah umumnya kaum muslimin. Alladzina amanu wa aslamu. Orang-orang yang beriman dan berislam. Orang-orang yang beriman dan berislam. Muslimun, mu'minun. Hanya saja barakallahu fikum, mereka bertingkat-tingkat. Ada yang fajir, ada yang barakallahu fikum melakukan kejahatan, ada yang melakukan perbuatan keji, ada yang fasik, ada yang asi, ada yang albar, ada yang baik, kan begitu ya. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Itu masih umum. Bermakna bahwa mereka awsa wa'am min ummatil ittiba. Mereka lebih luas cakupannya ketimbang ummatul ittiba. Atau na'am, ketimbang ummatul ijabah. Ketimbang, betul ya, ketimbang ummatu apa? Ummatul ittiba. Jadi lebih luas. Kalau ummatul ijabah, luas cakupannya. Muslimun secara umum. Nah, dari situ ada umat apa? Ummatul ittiba, lebih khusus mereka-mereka yang mengikuti Nabi, mengikuti jalannya sahabat dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam apa? Perkara-perkara muamalahnya. Kemudian yang ketiga, ummatu ad-da'wah. Humul ladzina yud'aun. Yud'aun ila al-Islam. Mereka-mereka yang didakwahi, diseru, diajak. Mereka-mereka yang diseru, diajak kepada Islam. Walam yuslimu ba'du. Dan mereka belum masuk Islam. Orang-orang yang diseru kepada Islam, tapi belum menerima Islam. Berarti ada berapa tadi? Tiga. Ya. Ummatul ittiba, ummatul ijabah, wa ummatu apa? Dakwah. Nah sekarang, yang Nabi katakan hadil ummah sataftariku ila 73 firqatan, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang mana ini? Ummatu da'wah atau ummatul ijabah? Ajibu. Kalau ummatu da'wah, mereka-mereka yang masih didakwahi dan belum mau masuk Islam. Orang-orang kafir kan begitu ya. Didakwahi tapi belum menerima Islam. Mereka yang dimaksud akan terpecah belah. Atau umat yang mereka sudah masuk Islam, mereka beriman, tapi masih macam-macam. Berarti di sini, umat itu apa? Ummatul ijabah. Umat yang menerima, umat yang barakallahu fikum, mereka sudah masuk Islam, mereka sudah beriman, tapi berbeda-beda. Ada yang kafir, ada yang fajir, ada yang fasik. Nah, kemudian barakallahu fikum, mereka terpecah belah. Terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan, kecuali satu. Nah, sekarang barakallahu fikum, dari sini, bahwa sampai sekarang kan terjadi. Terjadi bermakna umat Islam yang menerima, mengkabulkan dakwahnya Nabi terpecah belah. Iya. Menjadi sekian banyak golongan. Dan Syekh Mukbir rahimahullah memasukkan hadis ini dalam hadithus sahihah min dalail nubuwah. Jadi beliau punya kitab, karya beliau tentang hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan masalah dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian barakallahu fikum, berkaitan dengan masalah yang dimaksud dengan qauluhu al-iftiraq, hadhil umma sataftariku. Nah, iftiraq yang terjadi, iftiraq yang terjadi dalam masalah usul yang sekarang kita belajar, ataukah dalam masalah fikih, sataftariku hadil ummah ila 73. Misalnya, Syafi'iyah, itu firqah yang Nabi katakan 73 ini. Hambaliyah, Hanabilah, Hanafiyah, Manikiyah, firqah. Ajibu. Ada Malikiyah, ada Syafi'iyah. Ini firqah? Firqah bukan. Bukan. Apa namanya? Madzhab. Namanya madzhab, pendapat dalam masalah fikih. Madzhab, pendapat. Kenapa? Karena didukung dengan ucapan Nabi, kulluhum finnar. Semua firqah tadi diancam masuk neraka illa wahida, kecuali satu. Seorang, bila alaikum misalnya, seorang memahami. Orang yang beda pendapat masalah fikih. Satu kunut, satu tidak. Walaupun kunut bukan sesuatu yang rajih tuntunan Nabi dalam khusus masalah subuh, kan begitu ya. Sekarang, orang yang kunut, meyakini kunut subuh, itu firqah? Diancam masuk neraka? Fikih, masalah fikih. Kan begitu ya, masalah fikih. Nah, kalau masalah fikih bukan yatarattab alaihi apa? Al-wa'id asyadid, bukan berakibat kepada ancaman yang keras, dukhulun nar. Makanya kadang orang mengatakan, loh, ini kalau pas sholat mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, berarti seorang yang kunut mesti masuk neraka, kan begitu ya. Fabarakallahu fikum, yang dimaksud oleh Nabi bahwa kulluhum finnar, semua masuk neraka itu kalau mereka perpecahannya dalam masalah usul. Ala wa huwa apa? Al-aqa'id. Bisa dipahami ya hadis ini? Hadil umma sataftariku ila 73 firqatan kulluhum finnar. Nabi mengancam. Mengancam bahwa mereka itu masuk neraka. Dan tidaklah satu perbedaan, perbedaan menjadi firqah-firqah yang dengannya seorang berkelompok dan diancam dengan neraka kecuali perbedaan tersebut yang mendasari adalah apa? Masalah apa? Masalah aqaid. Karena kalau masalah fikih itu tidak kemudian dibawa kepada ancaman yang seperti itu. Nah, warid tentang perbedaan dalam masalah fikih yang tidak kita pernah mendengar dari kalangan para ulama, bahwa dengan perbedaan fikih seorang kemudian bermadhab, dengan madhab itu seorang diancam menjadi golongan an-nar, atau dengan kata lain yang masuk dalam hadis ini. Difahami sampai di sini? Baik. Sehingga perbedaan yang dimaksud di sini adalah aqaid. Adalah apa? Aqaid. Kemudian, barakallahu fikum, kalau Nabi mengatakan ila 73 firqatan, ila 73 firqatan illa wahidah, kecuali satu, berarti kan 72, satunya Ahlussunnah, yaitu mereka-mereka yang tamasuk bima kana alaihi apa? Ashabur Rasul wal iktida bihim. Terus sisanya dari kalangan Jahmiyah, Khawarij, Rafidhah dan yang lainnya, kalau dihitung dengan sempalan-sempalannya mungkin lebih daripada 100. Kan begitu. Kenapa Nabi mengatakan ila 73? Para ulama menyebutkan tentang beberapa jawaban. Yang pertama, laisa ala tahdid. Jadi Nabi mengatakan hadhil umma sataftariku ila 73. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, itu bukan tahdid, bukan pembatasan. Innamal murad at-takfir. Tetapi yang dimaksud, kata sebagian ahli ilmi yang mereka menafsirkan hadis ini, ialah Nabi menyebutkan akan terpecah menjadi perpecahan yang cukup banyak. Jumlahnya, yang namanya 73 itu kan banyak. Iya. Jumlah yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-murad bi an tablugha al firq ila hadzal adad. Artinya mengatakan bahwa Nabi mengatakan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kata mereka harus sampai jumlah itu. Harus sampai jumlah seperti itu, harus sampai. Dan ini yustab'at, artinya apa? Penafsiran seperti ini tidak mungkin untuk diterapkan. Yang ketiga al-murad bihi at-tahdid al-adadi. Nabi ingin menyebutkan tentang jumlah pembatasan bilangan. Jumlah yaitu pembatasan bilangan. Kalau dikatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan Nabi mengatakan jumlah dengan batasan 73 tadi, terus bagaimana dengan selebihnya? Apakah senang? Alhamdulillah saya termasuk golongan yang enggak masuk di situ kan begitu. Sudah kelewatan, sudah lebih, sudah diborong sama orang-orang jenggotan itu kan begitu. Jumlah tadi. Dengan mengatakan ini pondok ini beda dengan pondok sana, berarti ini firqah sendiri. Nanti kampung sana bikin lagi, itu firqah lagi. Yang jenggotan itu sudah sekian firqah. Saya alhamdulillah bukan termasuk yang 73 tadi, sudah kelebihan. Untung kan enggak masuk di situ, bukan. Nabi menyebutkan batasan jumlah, tetapi adalah kepada mereka-mereka yang dikatakan jumlah tersebut adalah usul. Kelompok-kelompok yang barakallahu fikum berada pada usul, yaitu punya adba, punya pengikut. Besar, kelompok-kelompok besar. Karena kelompok tadi bisa akan jadi sempalan-sempalan, kan begitu ya. Kelompok tadi akan menyempal dengan sekian banyaknya. Tapi Nabi mengingatkan 73 tadi dengan kelompok-kelompok yang besar, kelompok-kelompok yang di situ memiliki prinsip dan bukan kelompok-kelompok sempalan. Bukan kelompok-kelompok sempalan. Itu makna daripada sataftariku hadil umma ila thalath wa sab'ina firqatan. Bisa kita cermati. Jadi kalimat hadil umma sudah kita dapatkan jawaban. Apa itu? Ada ummatul itiba wa ummatul ijabah wa ummatu apa? Da'wah. Maka Nabi yang memaksudkan di sini akan terpecah umat ini, umat yang mereka menerima, yaitu mereka beriman, mereka juga Islam, tetapi berbagai macam keadaan yang terjadi pada umat tersebut. Ada mereka yang fasik, ada mereka yang fajir, ada mereka yang asi, dan seterusnya. Kemudian sataftariku hadil umma ila thalath wa sab'in, ulama juga menyebutkan ada yang mengatakan itu bukan pembatasan jumlah, ada yang mengatakan harus sampainya jumlah tersebut, ada pula yang mengatakan pembatasan jumlah, tetapi yang dimaksud adalah mereka kelompok-kelompok yang besar dan ada pengikutnya dan bukan kelompok-kelompok sempalan. Kemudian barakallahu fikum dikatakan kulluhum finnar. Kulluhum finnar. Kulluhum finnar. Kauluhu kulluhum finnar. Atau kullaha finnar. Sabi'ina firqatan kulluha finnar. Semua diancam dengan neraka. Nah di sini tentunya kita meyakini di neraka itu kan ada istilah mukhalladun wa gharaba mukhalladin. Ada yang kekal, ada yang tidak. Dan itu keyakinan yang diyakini Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini bahwa seorang yang diancam dan masuk neraka itu ada yang kekal selama-lamanya dan tidak akan keluar. Dan ada pula yang mereka itu tidak kekal. Seperti hadis jahanamiyun, orang-orang yang sampai dikatakan golongan jahanamiyun hitam gelam seperti arang, kemudian dikeluarkan dan dimandikan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan, lalu mereka berubah seperti kertas putih dan dimasukkan ke dalam apa? Jannah, setelah mengalami masa penyiksaan di dalam neraka. Dan itu keyakinan Ahlussunnah bahwa dengan syafaatun nabi maka di sana ada golongan-golongan yang barakallahu fikum akan masuk, tidak jadi masuk. Kan begitu ya. Seharusnya mereka dimasukkan. Tapi dengan sebab rahmat Allah dan syafaat beliau seorang tertahan dari masuk ke dalam neraka. Ada pula mereka yang masuk dengan syafaat Nabi. Maka kemudian mereka tidak menjadi kekal. Ya, baik syafaat dan juga dengan sebab yang lain. Yaitu sebab amal-amal yang dilakukan waktu di dunia. Dan itu pembagian yang sahih. Pembagian yang sahih bahwa barakallahu fikum yang namanya pelaku kebid'ahan, orang-orang yang mereka tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu ada yang mukhallad wa ghair mukhalladin, ada yang kekal dan ada pula yang tidak. Baik. Sehingga di sini yang perlu kita pahami, al-amru ya'ud ilal inhiraf. Masalahnya kembali kepada bentuk penyimpangannya. Sejauh mana mereka menyimpangnya itu. Kan demikian. Sekian banyak kelompok-kelompok yang barakallahu fikum tidak mengikuti apa yang dijalani para sahabat. Tentunya dikatakan apa? Firaq adh-dhalah, kelompok yang sesat. Hanya dilihat daripada sejauh mana penyimpangannya. Baik. Thumma qala syarih. Naam. Qala thumma qala aydan fi hadithi atau fi hadithin akhar. Kemudian juga isyarat kepada hadith yang lain. Taraktukum alal bayda. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan beragama dengan sangat jelas. Al-bayda di sini yang dimaksud dengan al-bayda barakallahu fikum ay alal millah. Alal millah wal hujjah wal bayan. Laisa fihi al-iltibas. Aku tinggalkan kalian di atas agama, hujjah, kejelasan yang tidak ada kerancuan padanya. Tidak ada kesamaran padanya. Makanya dikatakan, aku tinggalkan kalian di atas agama yang sangat jelas. Karena saking jelasnya, lailuha kana hariha. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siang, jelas ya. Enggak perlu pakai senter kan begitu ya. Enggak perlu kemudian kejeblos pada lubang karena gelapnya, tidak. Maka dikatakan malam hari seperti siang karena jelasnya agama ini. Karena jelasnya agama ini. La yazighu anha illa halik, tidak ada orang yang barakallahu fikum menyimpang kecuali binasa. Tidak ada orang yang barakallahu fikum menyimpang darinya kecuali dia binasa. Kemudian barakallahu fikum qala asy-syarih qala fa sahabatu tamassaku biha, maka para sahabat berpegang teguh dengannya, yaitu dengan apa yang Nabi tinggalkan berupa kitabullah dan apa sunnah Rasul. Fa sahabatu tamassaku biha wa lam najid fihim halikan insyaallah, dan tidak akan kami jumpai pada mereka itu kebinasaan. Sahabat, mereka-mereka yang mengambil ilmu dari Nabi, langsung dari Nabi, mereka mengikuti Nabi, tidak ada yang binasa. Kalau ada pertanyaan, adakah yang murtad? Naam. Bahkan ada sebagian yang murtad kemudian kembali, dan itu masih dalam definisi yang sahih. Dalam definisi yang sahih, seperti yang dikatakan Al-Hafidh, bahwa sahabah man adrakan nabi mu'minan bih wa mata ala dhalik walau tahallalat birriddah alal asah. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah mendefinisikan sahabat, mereka yang berjumpa dengan Nabi, kemudian barakallahu fikum mengimani apa yang Nabi ajarkan dan meninggal di atas keimanannya, walaupun pernah sempat apa? Mengalami apa? Kemurtadan atas pendapat yang sahih. Dan ada pula sebagian yang mereka tidak kembali kepada Islam. Tetapi mereka-mereka yang terus berpegang teguh kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi, tidak ada yang mereka itu binasa seorang pun. Kan demikian. Kalau yang murtad berarti tidak berpegang teguh kepada apa? Kitabullah dan sunnah Rasul. Naam. Suma qala lam walam najid fihim halikan insyaallah. Qala wazagha ba'dun nas. Kemudian menyimpang dan tersesatlah sebagian manusia ba'dahum, setelah mereka. Ya'ni fi akhiri asri sahabah, yaitu ketika masa di akhir-akhir sahabat. Masa di akhir-akhir sahabat. Wa kadhalik fi awsat uhud at-tabi'in, dan juga di masa pertengahan zamannya tabi'in. Thumma intasharat al-bida'u fa bada'at firqatul khawarij war rawafid al-ghudah fi akhiri khilafati Ali radhiyallahu an. Kemudian menyebarlah kebid'ahan, mulai di sana ada firqah seperti khawarij, ada rafidah yang ghulah ekstrim, Rafidah yang ekstrim, di masa akhir pemerintahan khilafah Ali radhiyallahu anhu. Ulat atau Rafidah, Rafidah yang ekstrim disebutkan oleh para ulama. Jadi orang-orang Rafidah itu ketika melihat Ali keluar dari rumah mengatakan anta ilah. Itu golongan yang paling ekstrim dari kalangan Rafidah, mengatakan anta ilah, kamu adalah sesembahan. Anta ilah, kamu adalah yang kami sembah. Itu ekstrimnya daripada Rafidah. Kemudian barakallahu fikum, juga Khawarij muncul pula di masa itu. Khawarij qala fa arsala ilaihim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum. Kemudian barakallahu fikum, Ali mengutus ibn Abbas untuk mendebat ya di Harura, salah satu apa istilahnya kem atau markasnya orang-orang Khawarij. Dinasihati, didebat oleh Ibn Abbas, dan hampir separuh yang mereka kemudian kembali kepada ajaran yang benar. Qala thumma ba'da dhalik sallu suyufa 'alal muslimin. Kemudian setelah itu mereka memproklamirkan untuk menghunuskan pedang mereka, memerangi, membunuh kaum muslimin. Faqatalahum kama amara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali memerintahkan untuk membunuh mereka. Membunuh orang-orang Khawarij sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Wa ajma' ala dhalik man kana fi ahdihi min as-sahabah wa lam yukhalifhu fi dhalika ahadun. Dan di masa itu untuk memerangi orang-orang Khawarij sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat di masa itu dari kalangan para sahabat. Qala wa lam yantatih fi dhalika qarnan, dan tidak ada dua pihak yang berbeda pendapat. Itu dikatakan intotoha karnan, adu tanduk kan begitu ya. Tidak ada dua belah pihak yang di situ melakukan beda pendapat. Qala wa syahid anal iktida'a bis sahabah fihi an-najah. Jadi syahid, jadi inti daripada pembahasan di sini adalah bahwa mengikuti sahabat kunci padanya ada keselamatan, fihin najah, adanya keselamatan. Huwa safinatun najah, dia bahtera yang menyelamatkan penumpangnya. Di annahum syahadu nuzulal wahyi. Perhatikan, karena mereka orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Qala wa talaqqau fiqh al-Qur'an, dan mereka mengambil fikih Qur'an wassunnah wa tatbiqa dhalik min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menyaksikan wahyu turun, mereka mengambil fikih Quran dari Nabi, mereka mengambil sunnah dari Nabi, mereka menerapkan bagaimana penerapan Quran dan sunnah itu di masa Nabi masih ada. Bagaimana tidak? Kalau kemudian seorang itu barakallahu fikum diperintahkan untuk meniru dan mencontoh apa yang mereka lakukan. Karenanya di masa sahabat barakallahu fikum, atau pada sahabat tidak ada mubtadi. Tidak ada tokoh kebid'ahan, kan begitu ya. Di anna sahaba kulluhum udul. Sahabat semuanya orang yang baik dalam agamanya. Tidak ada ceritanya sahabat itu barakallahu fikum terjadi pada mereka apa? Kebid'ahan, atau dikatakan kepada perihal yang disebut dengan mubtadi. Baru setelah masa-masa kurun berakhirnya akan hilangnya sahabat muncul di situ. Rafidhah muncul, Khawarij disusul. Barakallahu fikum. Di akhir-akhir sahabat yang tinggal, misalnya tinggal Umar ibn Khattab. Atau apa? Abdullah bin Umar, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Ka Anas, karena beliau orang yang terakhir mati di kota Basrah, muncul apa? Qadariyah, muncul Murji'ah. Itu masih ada sahabat. Setelahnya kata muallif atau kata syarih dikatakan wa fi awsat Uhud tabi'in, dan juga di pertengahan masa-masa tabi'in. Berlalu masa itu, lewat masa-masa yang gemilang, muncul Jahmiyah. Muncul Mu'tazilah. Di sini disimpulkan, semakin jauh masa kenabian, kebid'ahannya semakin parah. Rafidhah, dengan perbuatan semacam itu, dengan Jahmiyah, parah mana? Tentunya Jahmiyah kan begitu ya. Karena Jahmiyah sudah mulai bicara masalah Zatullah wa sifatihi wa asma'ihi. Jahmiyah mengingkari tentang barakallahu fikum sifat-sifat Allah, demikian pula asma'ullah. Sementara al-kalamu fi sifat far'un an kalami fi apa? Adzab. Berbicara masalah sifat Allah itu cabang bagian daripada membicarakan Zatullah. Satu saja sifat Allah yang ditentang, seorang sudah kafir. Saya enggak membicarakan masalah Zatullah, saya hanya membicarakan masalah sifat Allah. Saya enggak yakin ini sifat Allah. Walaupun sifat tersebut thabitunillah. Sebuah sifat yang Allah tetapkan atau yang Rasulullah tetapkan, kalau seorang mengingkari dengan keyakinannya dan keilmuannya, dikatakan apa? Kafir. Karena seorang sudah bicara masalah apa? Berbicara masalah sifat, membicarakan masalah Zatullah. Makanya dalam akidah itu rawan. Perkara rawan, makanya penting seorang untuk mengulang-ulang dalam pembahasan masalah akidah maupun masalah tauhid. Tsumma qala fa sahabatu syahadu nuzulal wahyi, mereka menyaksikan wahyu, wa talaqau fi al-Qur'an. Sampai-sampai mereka seperti hadis ya, mungkin sebagian mendengar tentang Ummu Hisham ya, yang menghafal Qaf wal Qur'anil Majid min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli jum'atin fil khutbah. Sampai-sampai seorang wanita di masa Nabi hafal tentang sebuah surat, yaitu surat Qaf, itu langsung dari lisan Nabi didengarkan ketika Nabi dalam khutbahnya sering membaca itu. Berarti Quran itu talaqqau min lisanir Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itu Nabi mengatakan khudul Quran, ambil Quran an fulan, seperti dari Ubay. Naam. Nabi tidak kemudian mengatakan silakan diambil dari semuanya, tapi Nabi memilih para qurra talaqqil Quran, bukan dengan tasahuf, yaitu bukan dengan cara membaca, mengeja tanpa guru. Banyak terjadi kesalahan. Makanya terkuat orang yang mengambil Quran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengambil Quran dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan Nabi ketika membaca di waktu salat. Nabi membaca mungkin di waktu-waktu lain, tetapi langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu barakallahu fikum akan mengalami sekian banyak kesalahan. Jangankan Quran, seorang membaca kitab saja kalau tanpa guru, walaupun ada kemampuan barakallahu fikum dalam sisi lughah, tapi yang namanya kitab itu kan cetakan. Siapa yang tahu bahwa di situ utuh? Bisa saja guru ketika dia belajar mendapatkan dari guru-guru yang sebelumnya bahwa pada tulisan ini ada yang hilang. Siapa yang bisa memberikan tanbih? Naam. Itu yang pertama. Yang kedua juga pembacaan secara otodidak. Membaca kitab. Siapa yang bisa memastikan bahwa harokat, demikian pula titik. Kan ada titik seperti nun, titiknya di bawah. Di mana? Kapal, titiknya di mana? Titiknya kan sebenarnya ada titik di atas. Makanya para ulama mengatakan apa? Titik di bawah, dua titik di bawah, kemudian H tanpa titik. Ya jelas H kan tanpa titik. Tapi kenapa kok masih diingatkan seperti itu? Khawatir tertalbis dengan apa? Jim dan apa? Kha. Kha titiknya di atas, bukan di tengah. Khawatir tulisan kha tadi apa? Keliru, seorang ketambahan titik. Ada tinta yang jatuh. Ini kha apa? Jim kan begitu ya. Dikuatkan dengan ulama yang mengatakan apa? penitikan ataupun adanya titik tadi di atas atau di tengah seperti ya, ya. Semua kita sepakat namanya ya, titiknya di bawah kan begitu ya. Kalau di atas namanya apa? Tak akan begitu. Tapi para ulama menjelaskan. Tapi kita ketika membaca, siapa yang menjamin kadang tak kita baca ya, kadang nun, barakallahu fikum kita baca ba dan seterusnya. Fa barakallahu fikum tentunya di antara pentingnya di mana seorang dalam berguru adalah meluruskan, membimbing, sama juga barakallahu fikum dalam perihal talaqqi Al-Qur'an. Tsumma qala, yang kedua adalah wa tatbiq dzalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan penerapan ini juga bukan perkara yang sepele, tidak kalah penting. Menerapkan, orang menerapkan bagaimana Quran ayat difahami, tapi penerapannya salah. Orang memahami hadis, tapi kadang penerapannya salah. Ini juga pentingnya. Karenanya dikatakan asy-syarih, fahum qudwah, karena itu para sahabat yang langsung menimba ilmu dari Nabi, mendengarkan Quran dari lisan Nabi, menerapkan bagaimana Nabi menerapkan Quran, maka dikatakan hum qudwah. Mereka itu panutan. Mereka itu panutan. Wa hadza yaqulu alaihi salat wa li hadza yaqulu alaihi salam ma'ana alaihi wa ashabi. Karena itu Nabi mengatakan, siapa mereka itu wahai Rasulullah yang dikatakan hadil umma sataftariku ila thalath wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahida. Siapa yang satu tadi? Qala ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang hidup dalam suatu kurun, dalam suatu masa beragama, tetapi dalam beragama seperti aku berada di atasnya, seperti aku menjalani agama tersebut dan juga para sahabatku. Wa yaqul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan umat ini tentang keselamatan agamanya, mungkin Nabi akan membebaskan. Silakan kalian berpendapat dengan apapun. Tapi Nabi ingat bahwa agama ini ada pembawanya. Ada yang mereka menjaganya. Ada yang menjaganya, pembawanya. Karena itu barakallahu fikum dalam sebuah hadis yang sahih. Dalam sebuah hadis yang sahih. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis tersebut, yaitu hadis Abu Musa, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Abu Musa, Salainal maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami salat maghrib bersama Rasulullah. Thumma kulna lau jalasna hatta nusalli ma'ahumul isya. Kata mereka, kita tidak usah pulang dulu. Kita duduk dulu sampai nanti sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata Abu Musa, fa kharaja alaina. Kemudian Nabi pun keluar. Fa qala, ma ziltum hahuna. Kalian masih di sini, belum pulang. Kulna ya Rasulullah, sallayna ma'aka al-maghrib, thumma kulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isya. Kata mereka, kami sholat bersama maghrib dan kami ingin duduk menunggu sholat isya bersamamu. Kata Nabi, ahsantum au asabtum. Kata Nabi, kalian sudah bagus. Tindakan kalian sudah benar. Qala, farafa'a ra'sahu ila sama. Kata Abu Musa, kemudian Nabi mendongakkan kepalanya ke langit. Mendongakkan kepalanya ke langit. Wa kana kathiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama. Dan beliau sangat sering. Beliau sangat sering kalau ada sesuatu itu mendongakkan kepalanya ke langit. Mendongakkan kepalanya ke langit. Faqala, kemudian beliau mengatakan, An-nujum amanatun lisama. Bintang-bintang itu penjaga langit. Bintang-bintang itu penjaga langit. Qala, fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama ma tu'ad. Kalau bintang-bintang itu sudah sirna, tidak ada, tidak terbit lagi. Ada yang lihat bintang siang hari? Matahari kan bintang. Bukan? Baik, matahari ya. Baik. Jadi kalau bintang-bintang sudah tidak ada lagi, maka datanglah apa yang dijanjikan untuk langit tadi. Faqala wa ana amanatun li ashabi, dan aku diutus oleh Allah menjadi penjaga bagi sahabatku. Subhanallah. Aku diutus, kata Nabi, menjadi penjaga bagi sahabatku. Fa idza dhahabtu, kalau nanti aku sudah wafat, sudah pergi, atama tu'adun, maka akan datang kepada para sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Qala wa ashabi amanatun li ummati, kata beliau, sahabat-sahabatku itu menjadi penjaga bagi umatku. Nabi mengatakan apa? Sahabatku yang menjaga umatku. Penjagaan dalam hal apa? Keamanan daerah, kampung, tempat tinggal, tidak. Menjaga keselamatan apa tadi? Agamanya. Siapa yang menjaga keselamatan agama kita? Sahabat. Para sahabat Rasul. Qala wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi, kalau kemudian barakallahu fikum para sahabatku itu sudah tidak ada, hilang, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku ini apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Baik. Ya, di antaranya barakallahu fikum orang-orang yang kemudian kalau sudah lewat masa sahabat, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, sekian banyak kejadian-kejadian, pembunuhan, kemudian pemikiran rusaknya, pemikiran dan seterusnya, itu di antara perihal, sehingga poin yang disebutkan oleh Syekh barakallahu fikum Rabi pada akhir tadi, bahwa as-sahaba iktidak bisahaba fihi apa? An-najah. Seorang meniru apa yang dilakukan sahabat, padanya itu ada keselamatan. Ada padanya keselamatan. Karena mereka dikatakan hum safinatun najah. Dengan sebab mereka menyaksikan Quran turun, mereka mengambil langsung ilmu dari Nabi, mereka tahu bagaimana penerapannya, sehingga mereka hafadhah. Mereka sebagai penjaga agama yang kemudian di teruskan kepada generasi setelahnya. Kalau sudah hilang, sudah tidak ada lagi masa sahabat, datang kepada umatku apa yang dijanjikan, yaitu berbagai macam firaq yang ada tadi. Makanya tidak ada yang namanya sahabat itu dikatakan terjadi padanya kebid'ahan, atau dikatakan seorang sahabat yang dikatakan ahlu apa? Al-bid'ah. Naam. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah mungkin nanti pada waktu yang berikutnya akan kita masuki tentang usul yang berikutnya, ijtinabu al-bida' wal-hadar minha, menjauhi kebid'ahan dan berhati-hati dari kebid'ahan. Nah, demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.